sebagai fi'il dia kalau merofakkan apa? Isim, menasabkan khobar sebagai huruf dia kalau apa? Kalau menasabkan isim dan merofakkan khobar. Ini dipilih oleh As-Sirafi. Kalau dia merofakkan isim, menasabkan khobar, fi'il. Kalau dia amalannya sebaliknya, menasabkan isim, merofakkan khobar, maka dia apa? Huruf yang kamil. Ya. Ataupun jumhur berpendapat asa semuanya fi'il. Ya, apakah yang amalannya merofakkan isim, menasabkan khobar atau sebaliknya? Tetap dia sebagai apa? Fi'il. Kalau Ibn Sarad semuanya huruf. Ya. Apakah amalannya yang ini ataupun itu? Ya. Baik, kita baca bait yang berikutnya. Li'in anna layta lakinna la'al ka'anna aksu malikana min amal. Ka'inna zaydan alimun bi'anni kuf'un walakin abnahu dhu bighni. Li'inna anna layta lakinna la'al. Fagi'inna anna layta lakinna la'al ka'anna. Semuanya ini ma'tufat ala inna bisqab huruf al-ataf dengan menggugurkan huruf-huruf ataf ya. Aksu malikana min amal. Kebalikan dari amalannya kana. Jadi li'inna ini jarun wa majrur muta'alik bi mahduf khabar dia. Saya khabar. Mana mubtadanya? Aksu. Aksu malikana min amal. Jadi inna anna layta lakinna la'al. Kemudian ka'anna. Adalah aksu malikana min amal. Perlawanan. Dengan amalannya apa? Ka'anna. Aksu mubtada marfu' wahu mubaf. Maisi mausul mabni ala sukun. Fi mahali apa? Jarin mubafun ilaih. Likana ini jar wa majrur muta'alik bi fi'lin mahdhuf. Jadi harus kita pastikan bahwasanya muta'aliknya jar majrur fi'l. Sudah lewat kan? Kalau datang jumlah silah yang berupa dzarf atau jar majrur mesti muta'alik dan apa? Fi'l. Karena silah harus jumlah bentuknya. Jadi takdirnya ma istaqarra likana. Tidak boleh apa? Isim. Ya. Beda ketika dia datang sebagai apa? Na'at ataupun hal, khabar, bisa isim, bisa fi'il. Tapi kalau ada jar wa majrur, dzarf datang sebagai silah, maka muta'alaknya tempat bergantungnya harus fi'il. Jadi mastaqarra takdirnya likana. Likana jar wa majrur muta'alik. Ya, bimahduf. Ya, takdiruhu bifi'lin mahduf, takdiruhu istaqarra. Demikian pula min amal. Muta'alik dengan yang mahduf juga. Ya. Mana yang jelas ya? Itu bahwasanya apa? Inna anna layta lakinna la'al kana. Dalam hal amalan itu berlawanan dengan kana. Yani apa? Kalau kana merofakan isim, menasukkan khobar. Kalau inna dan teman-temannya, menasukkan isim dan merofakan khobar. Ka inna zaydan alimun bi anni kufun walakinna abnahu dhubighuni. Contohnya, ka inna jar wa majrur muta'alik bi mahduf khobar ilmubtada al-mahduf. Wadhalika ya ka inna wadhalika kainun ka inna ka inna zaidan alimun bi anni inna zaidan alimun ini syaitnya inna zaidan alimun sesungguhnya zaid tahu bi anni kufun bahwa saya ini sekufu gitu walakin namnahu dhighni tapi sayang anaknya zaid memiliki al hiqd dhighni itu hiqd apa hiqd sifat ya dengki. Ya. Jadi dituduh saya enggak sekufu gitu. Ini pelengkap saja. Walakinna nahu ubudhuni. Ini contoh lakinna. Ya. Inna contoh inna zaidan alim. Anna anni kufun. Ya kan? Lakinna nahu ubudhuni. Variasi ya, contohnya. Ya. Pada yang pertama, isimnya inna. Isim bohir. Yang kedua, isimnya anna, bomir. Lakinna isimnya mubaf. Ya. Khabarnya pun bervariasi itu. Khabarnya inna alim. Wasof. Menindi anni kuf'un. Masar bentuknya ya. Kemudian lakinna bentuknya apa? Mubaf. Ya.